Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan fil din, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, yakni Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Kita sudah sampai pada pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang marfu', isim-isim yang marfu'. Jadi pembahasan pada bab ini adalah membahas tentang isim-isim yang jumlahnya itu ada 9, sebagaimana rincian yang sudah kita pelajari pada awal-awal kitab ini. Isim-isim yang jumlahnya ada 9. Kemudian dikatakan di situ marfu' atau marfu'at, yang marfu' artinya adalah kita fokus pada pembahasan isim yang marfu', bukan pada isim yang mansub ataupun pada isim yang majrur. Jadi karena ini pembahasannya tentang isim yang marfu', ya isim ada 9. Dan pada bab ini pembahasannya adalah khusus membahas isim yang marfu', bukan mansub dan juga bukan majrur. Yang pertama sudah kita baca dari isim-isim yang marfu' ada 7. Yang pertama adalah al-fa'il, yaitu isim yang marfu' yang keberadaannya itu ba'dal fi'lil ma'lum. Untuk memperhatikan, al-fa'il huwa ismun marfu', fa'il adalah isim yang marfu', waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang keberadaannya itu setelah fi'il ma'lum. Wadala ala man fa'al fi'la, dan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan. Jadi ini nanti kemudian akan terbentuk sebuah jumlah yang merupakan jumlah fi'liyah, akan terbentuk atau dibentuk dari jumlah fi'liyah, yaitu yang diawali dengan fi'il. Itu nanti kemudian akan ketemu fa'il. Walaupun bisa jadi ketika dirubah menjadi jumlah ismiyah itu maknanya sama, akan tapi kemudian berubah, bukan menjadi fa'il, akan tapi nanti pada pembahasan mubtada dan khobar. Contoh, kalau kita katakan seperti ini, akala. Apa makna akalah? Makan. Akalah Muhammadun misalnya al-khubza. Apa khubza? Roti. Maka Muhammad di sini adalah sebagai apa? Fa'il. Keberadaannya setelah fi'il a akala. Jadi ini fi'il yang maklum, bukan fi'il yang majhul. Kalau kita rubah seperti ini, Muhammadun akala al-khubza. Apa artinya? Muhammad makan roti. Yang pertama tadi apa? Akala Muhammadun al-khubza, sama Muhammad makan roti. Ini yang kedua, Muhammadun akala al-khubza, sama artinya Muhammad makan roti. Akan tapi Muhammad yang di sini yang berada di awal karena dia isim mengawali sebuah jumlah, dan ini disebut dengan jumlah ismiyah, bukan lagi sebagai fa'il, akan tapi nanti mubtada. mustadak, walaupun dia nanti sama-sama marfu. Makanya di sini dikatakan waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang keberadaan fa'il itu setelah fi'il dan fi'ilnya ma'lum. Dan walaupun di sini juga nanti ada fa'ilnya akala, akan tapi fa'ilnya apa? Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Karena yang namanya fi'il itu mesti ada fa'ilnya. Ini namanya fi'il madhi yang dia mabni. Fa'ilnya mana akala? Fa'ilnya domir huwa. Yang walaupun huwa ini kembalinya ya kepada Muhammad kan gitu. Tapi kedudukan Muhammad di sini pada contoh yang kedua bukan sebagai fa'il, kan, tapi sebagai mubtada. Ini kemarin yang terlewat belum kita sampaikan. Jadi pahami? Intinya adalah kalau yang namanya fa'il itu keberadaannya tidak mungkin di awal kalimat. Ini kan di awal kalimat. Keberadaannya berada di setelah fi'il. Setelah apa? Setelah fi'il. Atau kalau dari domir ya di fi'il tersebut. Atau kalau fa'ilnya itu domir ya berada di fi'il tersebut seperti ini. Akala al-khubza, akala ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Domir, mustatir, tersembunyi. Yang mana takdiru huwa, dia. Ya kembalinya kepada siapa? Kepadamu Muhammad. Kemudian fi'il ma'lum di sini menunjukkan bahwasanya kalau fi'ilnya itu bukan fi'il ma'lum, yaitu fi'il majhul, nah, maka itu bukan lagi sebagai fa'il. Seperti doroba Muhammadun, Muhammad memukul. Ketika dibikin majhul jadi apa? Duriba Muhammadun, Muhammad dipukul. Itu bukan lagi fa'il karena apa? Fi'ilnya bukan ma'lum akan tapi majhul. Kata kerja apa? Pasif. Kemudian kita sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan fa'il, yang mana fa'il itu harus marfu', harus didahului oleh fi'il ma'lum. Ada kalanya diselangi dengan kalimat yang lainnya. Kalau sulit mencari fa'il, maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Kemudian yang nomor 5, ketentuan fa'il. Bila fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Karena fi'il itu ada 2 dalam hal ini, madhi dan mudhari dalam bahasan fa'il. Kalau fi'il madhi, maka ditambah dengan tak mati di akhirnya. Seperti sholahat. Kalau tadi ini kita ganti Muhammad dengan Fatimah, kemudian kita tambahkan fi'ilnya dengan tak, jadi apa? Akalat Fatimatu al-Khubza. Gitu. Karena menyesuaikan, kalau fi'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga diberi tanda mu'annas. Kalau fi'ilnya madhi, ditambah tak mati di akhirnya. Kemudian kalau fi'ilnya itu mudhari', maka dengan tak di awal fi'il. Kalau kita bikin ini ya'kulu, akala dulu ya, akala Muhammadun. Kalau kita ganti Fatimah, jadi apa? Akalat. Ini kalau fi'il apa? Madhi. Kalau fi'il mudhari, maka menjadi apa? Ya'kulu. Ya'kulu Muhammadun. Kalau fa'ilnya kita ganti Fatimah, yang tadinya ya'kulu menjadi apa? Ta'kulu. Ta'kulu Fatimatu. Ini pada kaidah ketentuan fa'il yang kelima, kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Kalau fi'il madi, ditambahkan tak mati di akhirnya. Kalau fi'il mudhari, ditambahkan tak di awalnya. Di situ dicontohkan tasluhu. Kemudian yang nomor 6, bila fa'ilnya itu musanna atau jamak, fi'ilnya tetap dalam kondisi mufrad. Kalau fa'ilnya itu musanna, musanna itu apa? Dua. Atau fa'ilnya itu jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam kondisi mufrad. Contoh tadi, akala Muhammadun. Kalau dua Muhammad, Muhammadani. Tetap di sini akala Muhammadani. Dan seterusnya. Akala al-muslimuna. Al-muslimuna. Ini musanna Muhammadani. Al-muslimuna. Ini jamak. Tetap fi'ilnya itu mufrad akala. Bukan kemudian apa? Akala Muhammadani al-khubza atau akalu apa al-muslimuna al-khubza. Intinya ini tetap mufrad. Berbeda nanti kalau apa namanya membahas mubtada dan khobar harus menyesuaikan. Muhammadun akala, kalau Muhammadani akalani. Apa akala? Kalau mudhari' Muhammadani yakulani. Nanti akan ada pembahasan tentang mubtada dan khobar. Baik. Demikian juga kalau fa'ilnya itu musanna tapi dalam bentuk mu'annas, tetap fi'ilnya itu juga mufrad tapi mu'annas, kan gitu. Seperti tadi, akalat Fatimah tu. Kalau Fatimata ini menjadi apa? Tetap akalat Fatimata ini. Seperti itu. Akalat al muslimatu. Tetap dia mufrad. Kemudian yang nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bihi atau objek. Jadi tidak langsung fi'il itu bersambung dengan fa'il. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bi atau objek. Nah, contohnya, nah, sa'alan nabiyya rojulun pada halaman yang ke 36. Sa'ala an-nabiyya rojulun. Kita mengartikan sa'ala itu bertanya, nabi, kemudian rojulun seorang laki-laki. Jadi yang bertanya di sini adalah siapa? Rojulun, seorang laki-laki bertanya kepada nabi. Ini ketentuan-ketentuan fa'il yang adalah kita memperhatikannya. Biasanya nomor 5 dan juga nomor 6 itu yang seringnya rancu, kan? Kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya diberi tanda mu'annas, dan seterusnya. Kalau fa'ilnya musanna atau jamak, fi'il harus dalam kondisi mufrad. Kita lanjutkan at-tamrinu, latihan. At-tamrinu, latihan. Nanti bagi yang belum begitu paham tentang ketentuan fa'il, bisa dilihat lagi audionya, insyaallah. Diulang-ulang sesuai rayo paham. Apa diulang-ulang kok makin ruwet? Diulang-ulang. Tamrin latihan sahih. Ini fi'il amr ya. Sahih benarkan ma apa-apa tarohu yang kau lihat khotoan salah dari kalimat-kalimat berikut ini. Sahih benarkan apa yang kau lihat salah dari apa kalimat-kalimat berikut ini. Jadi yang paling mudah ya antum, ini benar atau salah? Benar, nah, berarti sudah nggak perlu dibenarkan kan? Ini benar atau salah? Salah, nah, antum bertanggung jawab. Ini salahnya di mana? Terus benernya piye kan gitu? Tapi kalau antum bilang benar, ya udah. Yang benar mana? Itu kan nggak ada benar. Kita akan coba dari nomor satu dan kita ulas di mana kesalahannya ya, untuk dijauhi, jangan diikuti. Safaro ummuka ila Jakarta. Apa artinya ummuka? Ibumu. Safaro itu bepergian atau musafir, ila ke Jakarta. Ini benar atau salah kira-kira? Salah. Nah, kalau salah bertanggung jawab di mana salahnya kan itu. Dan juga benarnya seperti apa. Di sini ternyata fa'ilnya itu muzakkar atau muannas? Muannas. Tadi pada ketentuan fa'il yang nomor 5, kalau fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga diberi tanda muannas. Karena ini fi'il mazi, maka ditambahkan apa? Rif? Tak mati di akhirnya. Sehingga menjadi apa? Safarot ummuka ila Jakarta. Ya, walaupun bisa untuk ini kita tetap bikin safaro, akan tapi fa'ilnya kita rubah menjadi muzakkar. Seperti itu. Nah, safaro abuka ila Jakarta. Nah, itu. Bisa dua-duanya. Tinggal ini pada kenyataannya yang safar siapa kan gitu. Yang safar ibu ya, berarti yang dibenarkan safaronya. Kemudian yang nomor 2 bisa dipahami ya salahnya di sini. Harusnya fi'il safaro itu diberi tanda muannats. Kemudian ummuka di sini sebagai apa tadi? Fa'il. Karena dia fa'il, maka apa i'rabnya? Marfu'un. Ketika dia marfu', apa tanda marfu'nya? Dhammah, karena isim mufrad. Nah, itu ada di halaman 13. Nomor 1 isim mufrad marfu dengan dhamma. Bisa dilihat dalam 13. Kemudian yang nomor 2, zahaba at-tajironi ila suqi. Jadi maksud dari kalimat ini adalah dua orang pedagang pergi ke pasar. Dua orang pedagang laki-laki pergi ke pasar. Karena pedagang ada perempuan juga ya. Ini maksud dari kalimat ini adalah dua orang pedagang laki-laki itu telah pergi ke pasar. Dibentuk kalimat dengan zahaba at-tajirun ila suqi. Kira-kira ini benar apa salah? Salah. Di mana salahnya? Pada fi'il zahaba. Karena kaidah ketentuan fa'il yang pada poin yang ke-6, kalau fa'ilnya itu musanna atau jamak, maka fi'ilnya itu dalam keadaan mufrad. Sehingga yang benar di sini apa? Zahaba, tidak ada alifnya, at-tajironi ila suqi. Dan selanjutnya pembahasannya adalah at-tajironi fa'ilun. Betul? At-tajironi adalah fa'il. Apa i'rabnya? Marfu'un. Wa alamatu raf'i, dan tanda marfu'nya subutunun, karena dia isim apa? Isimu musanna. Pada halaman yang ke-13, nomor berapa? Nomor 2 kalau enggak salah. Jadi isim Mutanna. Apa tanda marfuknya tadi? Subutun nun. Coba dilihat halaman 13 yang bawa kitab supaya yakin. Dari halaman 13 sudah rib. Marfu' musanna, apa tanda marfu'nya? Apa Abul Husain? Apa tanda marfu'nya? Kolom yang kedua itu al al alif. Jadi jangan rancu dengan apa al afalul khamsah ya. Karena isim maka at-tajirani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alif karena dia isim musanna. Dan kalau mau diteruskan ya ila itu harfu jar, asuk, asuki apa i'rabnya? Majrurun bi ila. Majrur karena ada ila wa alamatu jarrihi al-kasrah karena isim mufrad. Adapun dhahaba apa fi'il ma madhi apa i'rabnya? Apa i'rabnya dhahaba? Tidak ada i'rabnya yaitu mabni. Karena dia fi'il madhi maka dikatakan mabni. Jadi zahaba fi'lun madhi mabniyun 'alal fathhi. Seperti itu. Lain kalau nanti yadhhabu nah itu baru apa? Marfu kan gitu. Tapi karena ini fi'il madhi semua fi'il madhi itu mabni. Jadi kalau antum ditanya apa i'rabnya fi'il zahaba maka apa pertanyaannya salah gitu. Bukan mu'rab tapi mabni. Lanjut nomor 3 raja'a atau raja'a al-bintani minal madrasati. Ini maksud kalimat ini adalah dua anak perempuan itu kembali atau pulang dari sekolah. Dua anak perempuan itu kembali dari madrasah atau sekolah. Ini benar apa salah? Salah. Mana yang salah? Roja'a. Harusnya apa? Roja'at. Ada tak matinya di akhirnya. Karena apa? Karena fa'ilnya itu dari mu'an mu'annas. Kebetulan di sini mu'annas perempuan tapi musanna. Nah, jadi musanna itu dua itu bisa muzakkar bisa mu'annas kan gitu. Bisa dua laki-laki bisa juga dua perempuan. Nah, di sini dua orang atau dua anak perempuan. Sehingga fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Karena ini fi'il madhi, maka ditambahkan dengan tak mati di akhirnya. Roja'at al-bintani. Al-bintani apa? Fa'ilun ya kan? Marfu'un. Wa alamatu rafihi apa tadi? Al-alif. Karena isim musanna. Baik. Berikutnya yang nomor 4. Yarkudnal banatu alas sariri. Yarkudna al banatu alas sariri. Maksud kalimat ini adalah anak-anak perempuan itu yaitu banyak mereka tidur di atas sarir yaitu tempat tidur atau kasur. Perhatikan ini adalah bentuk fi'il mudhari. Jadi tiga yang pertama tadi fi'il madhi. Yang ini mualif memberikan contoh atau soal dengan fi'il mudhari. Kenapa? Karena awal huruf dari fi'il ini adalah huruf apa? Huruf ya. Ini salah satu indikasi kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari. Kemudian di sini mana yang salah? yarkudna. Karena itu apa fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga harus dengan muannas tapi tetap mufrad. Sehingga di sini yang betul apa? Tarkudu. Yarkudna menjadi tarkudu albanatu al-sariri. Tarkudu albanatu ala as-sariri. Kianya tutup. Kianya tutup. Karena malam hari. Di sini albanatu adalah muannas. Jadi jamak muannas salim. Maka fiilnya harus juga diberi tanda muannas. Karena ini fiil mudhari, maka bagaimana caranya? Diberi apa dirubah dengan huruf huruf ta menjadi tarkudu. Itu nomor 5 poin B. Bila fi'il mudhari dengan ta di awal fi'il seperti tasluhu. Jadi sini apa tarkudu. Anak-anak perempuan itu mereka tidur atau menginap di atas kasur. Berikutnya perhatikan yarkubu al-musafirina as-sayyarata. Yarkubu itu mengendarai, al-musafirin orang-orang yang safar itu, as-sayyarah yaitu mobil. Jadi al-musafirun atau musafirin orang-orang yang safar itu mereka menaiki atau mengendarai sayyarah mobil. Nah, di sini kalimat ini bentuk seperti ini dengan artian seperti tadi, betul ataukah salah? Salah. Gimana salahnya, Mas Arif? Yarkabu. Nah, jadi kalau menyalahkan harus membetulkan. Yarkabu itu keliru. Harusnya apa? Kalau begitu, tarkabu. Kenapa antum ganti menjadi tarkabu? Karena fa'ilnya muannas. Itu muannas apa? Musafirin. Al-musafirin itu mudzakkar. Kalau al-musafiratu, itu baru muannas. Nah, fa'ilnya harusnya apa? Al-musafiruna. Karena bentuk jamak mudzakkar salim marfu' itu al-musafiruna bukan al-musafirina. Kalau al-musafirina itu bentuk apa? Majrur atau mansub. Sehingga tidak cocok. Karena fa'il itu harusnya marfu', maka ketika jawab mudzakkar salim al-musafirun, al-musafiru menjadi apa? Al-musafiruna. Jadi ini yang salah bukan fi'ilnya, fi'ilnya sudah benar. Fi'ilnya fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar, yarkubu. Tapi di sini yang salah adalah apa? Bentuk al-musafirin itu bukan marfu', tapi itu mansub atau majrur, sehingga karena fa'il harusnya marfu' menjadi al-musafiruna. Sehingga al-musafiruna fa'ilun, kan? Apa ya rabnya? Marfu'un wa'alamatu raf'ihi al al-waw karena jam'ul mudzakkar salim. Ya bisa juga kita bikin tarkubu, tapi al-musafirinnya juga kita ubah jadi tarkubu al-musafiratu. Atau kalau mufrad al-musafiratu. Atau kalau musana al-musafiratani, yaitu mengubah dua kata. Jadi arif tadi ya ada benarnya juga tarkubu. Tapi al-musafirnya juga diganti. Lanjut nomor 6. Yadhabu ukhtuka ilal mustasfa. Maksud kalimat ini adalah saudara perempuanmu pergi ke rumah sakit. Saudara perempuanmu pergi ke rumah sakit. Bentuk seperti ini dibenarkan atau disalahkan? Salah. Mana salahnya? Pada yadhabu. Karena ini fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Karena fi'il mudhari', maka diberi tak pada awalnya, beri tadhabu ukhtuka ilal mustasfa. Yadhabu bisa tidak kita rubah. Yadhabu bisa juga tidak kita rubah. Akan tapi kemudian kita harus merubah apa? Fa'ilnya. Supaya cocok. Fa'ilnya kita ganti menjadi isim yang mudzakkar. Fa'ilnya ya kan kita ganti menjadi isim yang mudzakkar, mau itu isim mufrad, isim musanna atau isim jamak, ataukah kemudian apa asmaul khamsah, ataukah kemudian maksur atau mangkus, ataukah isim ladzi yang shorif, yang penting mudzakkar. Yadhabu kemudian fa'ilnya itu mudzakkar. Mufrad misalnya apa? Akhuka itu menjadi apa? Al-asmaul khamsah gitu. Dan seterusnya. Yang nomor 7. Tashtari akhokal kitabal jadida. Tashtari akhokal kitabal jadida. Maksud di sini adalah saudara laki-lakimu membeli buku yang baru atau kitab yang baru. Saudara laki-lakimu membeli buku baru. Tashtari akhoka alkitab al-jadida. Ini mau dibetulkan atau biarkan aja? Harus dibetulkan dan diluruskan. Sesuatu yang keliru harus dibenarkan dan dijelaskan keliruannya. Di sini pertama kali fa'ilnya pertama mudzakkar. Kemudian kalau akhoka itu bukan bentuk yang marfu dari asmaul khamsah. Sehingga harusnya apa? Akhuka, saudara laki-lakimu, akhuka. Dan kemudian karena fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya jangan diganti atau jangan dari bentuk mu'annas. Kalau tashtari itu untuk mu'annas, karena dia fi'il mudore. Sehingga di sini kemudian menjadi apa harusnya? Yashtari ahu kal kitabal jadida. Itu baru betul. Jadi kesalahannya di sini ada dua. Pertama, fa'ilnya itu bukan marfu' pada akhoka. Harusnya karena dia asmaul khamsah marfu' akhuka. Kemudian kesalahan berikutnya, fi'ilnya dalam kondisi fi'il yang mu'annas, tashtari. Nah, seharusnya karena fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Yaitu apa? Menjadi yashtari. Saking konsentrasinya. Nomor 8. Yusolli abika fil masjid. Yusolli abika fil masjid. Lagi-lagi di sini yang salah adalah apa? Fa'ilnya. Karena fa'il itu harusnya marfu'. Di sini dalam kondisi apa? Abika majrur. Afal asmaul khamsah. Kemudian fi'ilnya sudah benar atau salah? Yusolli sudah benar karena fa'ilnya mudzakkar. Apa? Abuka, bapakmu, itu kan laki-laki. Sehingga tetap memakai yusolli. Sehingga yang benar di sini apa? Yusolli abuka fil masjidi. Coba kita i'rab dari awal. Dari yusolli. Yusolli di sini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un apa i'rabnya? Marfu'un. Kenapa kok marfu'? Karena tidak ada penasob dan penjazm. Nah, itu. Jadi yusolli fi'lun mudhari'un marfu'un. Dalam kitab-kitab nahwu di bahasanya itu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena terbebas tidak ada dari amil-amil nasab dan juga amil-amil jazim. Kemudian marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda marfu'nya apa? Yusolli dom dommah. Dommah muqaddarah. Karena apa? Dia fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal mu'tal mu'tal ya. Bisa dilihat nanti di halaman yang ke-24. Jadi saya ulangi, yusolli fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu' wa 'alamatu rafi'i, dan tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Karena dia fi'lun mudhari' mu'tal akhir. Yaitu mu'tal ya. Berikutnya abuka. Apa i'rabnya abuka? Sebagai apa abuka? Sebagai fa? Fa'ilun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Tanda marfu'nya apa? Wa 'alamatu raf'ihi al-waw, li'annahu karena al-asma'ul khamsah. Kemudian fi harful jar, dia mabni karena huruf. Al-masjidi apa? I'rabnya majrurun bifi. Majrur karena ada fi. Wa alamatu jarihi, tanda majrurnya apa? Al-kasrah. Karena isim mufrad. Baik. Nomor 9. Raja al-qadhi minad diwani. Raja al-qadhi minad diwani. Hakim itu pulang atau kembali dari diwan. Apa diwan? Mungkin bisa, apa namanya? Pengadilan atau sidang. Jadi al-qadhi, hakim itu telah kembali dari sidang atau dari pengadilan. Mana yang salah di sini? Al-Qadiyu. Ya mukadara ya Al-Qadi, berarti iya-nya enggak usah dinambahkan Al-Qadiyu gitu. Nah, mana yang salah? Kalau benar katakan benar. Nah, kalau salah katakan salah. Kan gitu. Nah, kalau benar buktikan kebenarannya. Di sini tidak ada yang salah. Kita mau katakan salah karena fa'ilnya adalah muzakkar al-qadhi. Kemudian fi'ilnya juga sudah cocok. Ada anunya. Nah, di sini enggak ada. Intinya sini al-qadhi sebagai fa'il, kemudian dia muzakkar, fi'ilnya sudah cocok yaitu muzakkar yaitu roja, bukan roja'at atau tarji'u. Jadi ini tidak ada sisi salahnya. Cetakan yang terbaru intinya. Nomor yang ke-10. Sa'adatil fata akhahu. Itu aslinya adalah sa'adat di sukun. Karena bertemunya dua sukun, maka kemudian dikasrah dalam pembacaan sa'adatil fata akhahu. Atau bahkan ketemu tiga sukun. Ta itu sukun, alif sukun, kemudian lamnya juga sukun. Maksud dari kalimat ini adalah pemuda itu sa'adat menolong akhahu saudara laki-lakinya. Pemuda itu menolong saudara laki-lakinya. Mana yang salah di sini? Sa'adat. Harusnya apa? Sa'ada. Tidak dikasih tak, karena fa'ilnya adalah muzakkar. Baik. Al-fata fa'ilun. Apa i'rabnya? Marfu'un wa 'alamati rafihi dhammatun muqaddarah. Karena isim apa ini? Maksur al-fata. Nah, selesai kita dari tamrin dan selanjutnya nanti ada latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kita akhiri sampai di sini, intinya adalah banyak-banyak apa? Latihan untuk mencari fa'ilnya mana. Banyak latihan untuk mencari fa'il atau pelakunya. Dan semua fi'il itu mesti dan harus ada fa'ilnya. Semua fi'il itu mesti ada fa'ilnya. Semua pekerjaan mesti ada yang mengerjakan. Begitu nanti fa'ilnya itu dhohir, kelihatan, ya kan? Atau dhomir, tidak kelihatan. Jadi semua fi'il itu mesti ada fa'ilnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau bingung mau nanya apa? Jadi di sini bisa kita lihat pentingnya menguasai halaman 13 pembahasan isim-isim yang mu'rab, yaitu marfu terutama mansub atau majrur. Nah, sekarang baru kepake marfu'nya di kolom yang pertama. Nah, kemudian dengan juga pada halaman yang ke-24 berkaitan dengan i'rab dari fi'il. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqaddalu barakallahu fiikum.